Alangkah indahnya alam maya yang berpuspa raga dan keindahan yang serba menawan, serba membangkitkan angan-angan di rahim dan perasaan. Ya le, ya le, ya le, ya le, ya le. Angan-angan tirani dan perasaan.